السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qadirillah azakumullah. Kita memasuki al-mas'alatu sadisa wa sab'un, permasalahan yang ke-76 dari masail jahiliyah. Al-makrus syahid li tasbiti syirki wa daf'il haq. Tipu daya yang besar, yang dahsyat untuk mengkokohkan kesyirikan dan menolak kebenaran. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-makrul kubbar ka fi'li qaumi Nuhin, makar yang besar, tipu daya untuk mengelabui manusia, seperti perbuatan kaum Nuh yang telah lewat penjelasannya. Awalnya menunjukkan seolah-olah bentuk nasihat, tetapi di belakangnya merupakan usaha untuk membinasakan, membinasakan satu umat. Bentuk nasihat dikatakan bahwasannya dengan adanya monumen-monumen ataupun patung-patung tersebut akan mengingatkan mereka terhadap jasa-jasa dan juga amal ibadah, ketaatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut yang sudah meninggal dunia. Sehingga secara zahir suatu yang baik. Tetapi di balik itu, tipu daya untuk membinasakan daripada manusia, untuk kemudian menipu generasi berikutnya dengan ucapan bahwasannya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung itu dalam rangka menjadikan mereka sebagai perantara-perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan makar. Al-makrul kubbar. Jadi makar dalam bahasa Arab bukan artinya adalah menginginkan untuk menggulingkan kekuasaan atau kudeta sebagaimana yang difahami kalau dalam bahasa kita. Makar adalah menampakkan sesuatu yang baik, di belakangnya itu adalah tipu muslihat. Ini disebut dengan makar. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-makruh isalul makruhi bitariqatin khafiyah. Makar adalah menyampaikan sesuatu yang dibenci, yakni madorot maksudnya. Bagaimana mentarjetkan satu madorot kepada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan cara yang tersembunyi, dengan cara yang samar, asal dari kata makar itu dalam bahasa Arab terambil dari nama pohon. Pohon namanya memang makar, makar ro dengan tasdid ro-nya. Syajaratul makar. Nah, makar ini, pohon ini, ya, kalau disebut pohon juga kurang tepat ya, tumbuhan begitu saja karena dia tidak terlalu besar, biasa tumbuh di tempat-tempat yang berpasir, di padang-padang pasir, tempat yang gersang. Tidak memiliki batang, tetapi dia langsung cabang gitu, ranting. Tapi tidak merambat, mirip seperti pohon apa ya. Ya, batangnya sudah langsung dari bawahnya itu sudah 2 atau 3 begitu. Jadi mungkin batangnya tertanam di bawah tanah. Ya, dia langsung keluar 2, 3, atau bahkan 4. Kemudian dari masing-masing cabang ini tadi bercabang-cabang banyak. Kemudian dia saling melilit satu dengan yang lain. Ke atas tumbuhnya. Sehingga daunnya itu tidak diketahui. Ini daun nempel pada lilitan ya cabang yang pertama atau cabang yang kedua atau cabang yang ketiga. Tidak diketahui kenapa. Karena dia sudah melilit-lilit satu dengan yang lain. Ya. Sehingga seolah-olah kelihatan ini daun dari cabang yang ini. Padahal tidak. Ini namanya makar. Ya. Jadi terambil dari kalimat tersebut. Syajaratul makar. Sehingga orang yang berbuat makar juga demikian. Dia bitariqah khafiyah. Dengan cara yang tidak terlihat. Ya. Tampak seolah-olah baik, ternyata bendol buri oleh orang Jawa. Ya. Wahuwa naw'an kata Syekh. Dan makar ini ada 2 macam. Makrun hasanun wa makrun sayyi. Makar yang baik dan makar yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan makar yang jelek ya, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Dan tidaklah mengena makar yang jelek itu kecuali ya kepada si pembikin makar itu sendiri. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa makar itu ada yang sayyi, ada yang hasan. Kenapa? Karena Allah menyebutnya yahiqul makrus sayyi. Ada makrus sayyi. Ya, mafhumnya di sana ada makar hasan. Apa makar hasan? Makar hasan adalah balasan terhadap makar yang jelek. Ya, balasan terhadap makar yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan wa makaru wa makarullah. Maka makar yang pertama itu jelek, makar Allah Subhanahu wa taala sebagai muqabalah. Ya, balasan terhadap makarnya mereka. Wa makarullah, Allah juga membuat makar. Ya, tetapi makar di sini makar yang baik. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Berkata Syekh Shalih, pauzan berikutnya, wal makrus sayyi huwa al hiyal al khafiyah li isal syarr liman la yastahiqqu. Ini definisi daripada makar yang jelek. Nanti definisi makar yang baik akan disebutkan di belakang. Makar yang jelek adalah hilah. Hilah khafiyah. Muslihat. Tipu muslihat yang samar. Li'isalisar. Untuk menghantarkan kejelekan. Liman la yastahibu, kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Sebetulnya antara makar dengan hilah beda ya. Makar itu dia disebut makar apabila ada kalimat li isolus syar ini. Kalau ada kalimat isolus syar atau iqa'ud dharar untuk mengenakan madarat, menimpakan kejelekan kepada orang lain dengan tanpa hak, ini namanya makar. Sedangkan hilah itu tidak ada isolusar atau tidak ada iqa'ud dharar. Artinya dia hanya membuat sesuatu hilah untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa merugikan pihak-pihak lain. Ini namanya hilah. tanpa merugikan pihak-pihak lain. Adapun jika terkait dengan pihak yang lain, namanya makar, menimpakan keburukan kepada pihak yang lain. Qala ta'ala fi qaumi Nuh, berkata Allah Ta'ala terkait dengan kaumnya Nuh, wa makaru makrong tubdara, dan mereka membuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu, dan mereka menyatakan, la tadarunna alihatakum, benar-benar jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan kalian. Mereka memiliki banyak sekali sembahan. Hanya yang paling dominan, yang paling besarnya ada 5. Sehingga di sini disebutkan secara khusus. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yahus, wa ya'uq, wa nasra. Jangan benar-benar kalian tinggalkan wad. Dan ini tokoh yang paling besarnya dan paling mulianya di antara kelimanya. Dan mereka adalah rijalun sholihun, orang-orang sholih. Ya. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa, yahuth, dan jangan pula nasr, ya'uq dan nasr. Waqad adallu katsira, sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Wal kubar wal azim, dan yang dimaksudkan dengan al kubar itu adalah al azim. Makran kubar, yakni makran aziman, makar yang sangat besar. Fahum yang kuruna binas makran aziman bihadihil hiyal, maka mereka membuat ya, makar kepada manusia dengan makar yang besar, dengan tipu daya ini. Wahadhi turuq al-khabithah, dan jalan yang sangat keji ini. Allati yad'unahum biha ila syirik, yang mengajak kepada kesyirikan. Dan ini adalah dedengkot-dedengkotnya, tokoh-tokohnya. Biasa, dari setiap umat, para penghalang dakwah Rasul dan para penentang dakwatul haq adalah justru para tokohnya. Itu sunnatullah dari semenjak masa dahulu kala. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika ma arsalna fi qaryat min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah. Selalu seperti itu. Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad kepada satu penduduk negeri dari seorang pemberi peringatan siapapun dia, melainkan tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, mereka mengatakan kita ini sudah berada dalam satu aturan, ya, kita ini sudah berada dalam satu ajaran, kita ini sudah memiliki satu pegangan, ya kita budidayakan, kita uri-uri, kita lestarikan. Jangan kemudian kita, apa yang menjadi identitas kita, yang merupakan sesuatu yang juga sangat bernilai, kearifan lokal, ini kemudian digeser dengan ajaran-ajaran yang lain. Akan selalu seperti itu. Jadi, apa yang dibawa oleh para anbiya, para rasul, atau para duat ilallah, para da'i-da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibenturkan dengan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah dapati bapak-bapak kami berada dalam satu ajaran. Dan kami mendapatkan petunjuk dengan itu. Bahasanya tentunya berbeda-beda. Ya. Bahasanya tentunya berbeda-beda. Maknanya sama maknanya. Maknanya seperti itu. bahwa mereka membenturkan daripada kebenaran yang dibawa oleh para duat dengan apa yang mereka istilahkan melestarikan budaya, kearifan lokal, dan yang semisalnya. Dan Islam datang bukan dalam rangka untuk menyingkirkan dan meminggirkan atau bahkan menggeser kearifan lokalkah, budayakah, tradisikah, adatkah, bahkan di dalam kaidah agama kita, al-adah muhakkamah, bahwa kebiasaan itu tetap dilestarikan ini, ya, dijalankan, dilaksanakan, selama hal tersebut tidak bertentangan. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan dan digaris besar, digaris bawah ini. Tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena ajaran Allah dan Rasul itu bukan ajaran khusus bagi bangsa Arab. Kebetulan saja Rasul dari bangsa Arab. Tetapi ajaran tersebut Allah berlakukan untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil Arab, tetapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Ya. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, melainkan rahmat bagi alam semesta. Nah, kalimat ini, kalimat makar ya. Karena dari bahasanya itu seolah-olah orang bijak. Ini makar. Menampilkan sebagai seorang juru nasihat. Ya. Ini makar. Dibumbui dengan bahasa-bahasa ilmiah. Intinya sama seperti ajakan kaumnya Nuh ini tadi. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Ini uri-uri budaya kalian. Perhatikan. Jangan sampai kalian kemudian meninggalkan apa yang menjadi identitas kalian. Kemudian diambil-ambil dengan Islam. Islam Nusantara. Allahul Musta'an. Ini perkara yang mengerikan. Islam kemudian dipilah-pilah dan dipecah-pecah. Ada di sana Islam Nusantara, berarti kalau ada Nusantara kan nanti ada Islam yang lainnya. Ya. Wallahu musta'an. Sehingga dengan ini, banyak yang kemudian tertipu. Ya. Banyak yang kemudian terkena makar tersebut. Terjatuh dalam jeratan makar-makar mereka. Ya ja'unau biha ila syirik. Mengajak kepada kesyirikan. Wa idza ja'adhum da'watut tauhid hadzaruhum minha. Di saat datang kepada mereka seruan ajakan tauhid, mereka berusaha memperingatkan manusia darinya. Ketakutan sekali. Tanpa mereka pernah melihat ajakannya seperti apa toh. Ajarannya bagaimana toh? Ekstrimnya di mana? Radikalnya mana? Tanpa mereka kemudian mencari tahu, sekedar melihat dari sisi tampilan, ya. Melihat dari sisi zahir, kemudian mereka menghukumi dan dengan semangatnya mereka menghalangi manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat datang ajakan-ajakan kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman sahabat. Ya, di mana Islam itu harus seperti itu. Ya. Tidaklah dikatakan Islam ya kecuali seperti itu. Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Wa qalu haula yuridun an yata'arasun 'alaikum. Di antara bentuknya, mereka mengatakan haula, mereka-mereka itu hanya ingin supaya mereka menjadi ya tokoh-tokoh di tengah-tengah kalian, menjadi orang-orang yang memimpin kalian. Wa yuridun an yatafaddalu 'alaikum, ingin untuk lebih dari kalian. Di antara bentuknya seperti itu. Fa tahsinul qabil linnas wa tahbihul hasan wal makrul kubar. Maka menampakkan ya suatu yang jelek sebagai suatu yang bagus bagi manusia dan menjelekkan suatu yang baik itu adalah al-makrul kubbar, makar yang besar, alladzi la yazal yuzawiluhu du'atud dhalal, yang terus menerus para penyeru kesesatan berusaha ya melestarikan metode tersebut, qadiman wa hadisan, baik yang dahulu maupun yang belakangan, selalu metode mereka seperti itu ya. Jadi mencitrakan kebenaran sebagai suatu momok yang menakutkan, dan mereka berhasil dalam perkara ini. Tidaklah selamat kecuali segelintir, dan itu pun orang-orang yang Allah SWT rahmati saja. Segelintir saja jumlahnya dari kalangan ahlu sunnah yang selamat daripada makar-makar mereka yang begitu sangat besar. Risafin nas anil haqi ilal batil, untuk memalingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Wa ifraji minan nur ilal zulumat, dan untuk mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kesesatan-kesesatan, kegelapan-kegelapan. Cahaya disebut nur, bukan anwar, karena cahaya itu kebenaran dan kebenaran itu satu. Sedangkan zulumat, kegelapan, ya, itu kesesatan, dan kesesatan itu banyak, sehingga disebut dengan zulumat. Bukan zulmah. Zulmah itu satu, zulmat itu kegelapan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya, satu cahaya. Ini di saat ayat ini turun, maka orang yang beriman yang ada hanyalah para sahabat. Artinya kalau kita terjemahkan sesuai dengan konteks saat itu, Allah adalah walinya para sahabat, yang mengeluarkan mereka para sahabat dari kegelapan-kegelapan, yakni kesyirikan-kesyirikan bangsa Arab, ilan nur, kepada cahaya, yakni kepada Islam, kepada kebenaran, kepada tauhid. Di mana kesyirikan banyak ragamnya, sedangkan tauhid hanya satu. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, terutama ahlul kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini. Auliya'uhumut tauhid, wali-wali mereka adalah tauhid. Yakni tokoh-tokoh kesesatan yang menyebabkan mereka ahlul kitab terhalang daripada mendapatkan petunjuk, disebabkan karena para tokoh-tokoh tersebut ya menghalangi mereka untuk kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka sebelum diutusnya Rasul, mereka masih berada dalam agama Masihiyah ya. Ya, mereka berada di atas cahaya. Maka para tauhid tersebut, tokoh-tokoh kesatan tersebut, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya, dari keimanan mereka sebelumnya, kepada kegelapan-kegelapan. Cahaya di situ keimanan mereka terhadap Isa atau keimanan mereka terhadap Musa. Itu merupakan cahaya pada masanya. Tetapi dengan sebab para tokoh-tokoh penyeru kesesatan, mereka terhalang daripada kebenaran yang datang berikutnya dan mengeluarkan mereka dari kebenaran yang sebelumnya. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah al-afiyah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. Sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku, satu jalan, ya, shirathi, shirath itu satu, mustaqiman yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, subul ini jamak daripada sabil. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ya. Sehingga jangan terkecoh oleh ucapan siapapun yang mengucapkan, kalau dia adalah tokoh mengaku Islam atau tokoh muslimin, maka dia adalah tokoh-tokoh kesesatan, ya, bahwasannya seluruh agama benar, baik, ya, mengajak kepada kebaikan dan mengarah kepada ketuhanan, maka semuanya adalah benar dan baik. Tidak. Inna dina indallahi Islam. Jalan menurut Allah hanya satu. Wa may yabtaghi ghaira al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Tidak akan diterima. Maka orang yang seperti ini walaupun zahirnya ya tampak bijak, tampak memberikan nasihat, menginginkan kebaikan, tetapi hakikatnya dia adalah orang yang makir. Imma dia makir, kalau tahu tentang kebenaran berarti makir dia, ya, membuat makar. Wa imma jahil. Dia orang yang jahil, orang yang tidak mengerti sama sekali terhadap hakikat kebenaran. Demikian pula Allah menyatakan wa ja'ala dzulumati wan nur. Dzulumat disebutkan jamak tetapi nur tetap satu. Dan Allah yang menjadikan dzulumat, ya, kegelapan-kegelapan dan satu cahaya. Wa qala ta'ala anil yamini wasyama'il, dari sisi kanan, di sana menyebutkan kanan disebutkan dengan mufrad. Tetapi simal disebutkan dengan jamak wasyama'il. Dan seterusnya al-muhim di situ, ya, menunjukkan bahwa kebenaran itu hanyalah satu. Kembali kepada penjelasan Syaikh Shalih Fauzan, wa qala ta'ala, dan Allah juga menyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh-musuh. Musuh dari kalangan syayatinal insi wal jin. Setan-setan, manusia maupun jin. Sudah lewat ya penjelasan ayat ini bahwa setan itu ada kalangan jin, ada kalangan manusia. Yuhi ba'du mila ba'din zuhrufal qawli ghurura, yang membisikkan satu dengan yang lain, menyampaikan dan mengajak satu dengan yang lain. Zuhrufal qawl, ucapan yang diperindah, sesuatu yang memperdaya. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu, kalau seandainya Allah mau, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Tetapi Allah memang sengaja biarkan mereka, ya. Fadharhum, maka biarkanlah mereka. Allah yang membiarkan mereka, maka biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan itu, karena mereka akan pertanggungjawabannya nanti. Jadi jangan merisaukan kita perbuatan mereka. Kenapa? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya. Allah menghendakinya sebagai ujian terhadap umat manusia. Allah menginginkan mereka baik, tetapi mereka memilih jalannya mereka sendiri, maka Allah biarkan begitu. Tetapi kalau Allah mau, dalam artian dengan kuasa Allah, Allah tinggal merubah hati mereka, ya, menjadi orang-orang yang seiman-imannya, bisa menjadikan seluruh manusia berada di atas satu hati, bisa kalau Allah mau. Tetapi itu akan menghilangkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Hakim wa huwa ahkamul hakimin. Ya. Sehingga tidak akan meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Memang orang tersebut tidak layak mendapatkan hidayah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau Allah kehendaki, bisa. Fadharhum ma yaftarun, maka biarkan mereka, dan apa yang mereka ada-adakan mereka buat-buat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ladzi afani mimma talaqa bihi wa fadalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpamu dan menganugerahkan kepadaku karunia dari dilebihkan dari banyak dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Fadharhum ay utrukhum wa kadibahum. Biarkan mereka dan kedustaan-kedustaan mereka. Mereka mau berbicara apa dengan bahasa bagaimana, kita mendengarnya memang sakit ya. Hati kita itu mendengar sakit. Kenapa? Itu adalah ajakan-ajakan kepada kesesatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan demikian. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan mereka, ya. Dalam hati kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya. Kalau kita melihat dengan ainul qadar, ya. Dengan ainul qadar kita kasihan orang-orang seperti itu, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kan kasihan. Tetapi kalau kita melihat dari ainul amr, dalam artian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita biarkan. Fadharhum wa ma yaftarun. Wa la taltafit ilaihim. Jangan menoleh kepada mereka. Famdu haitsu tu'marun. Tetap kita jalankan apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi nahyu 'anil isra' li du'atid dhalal. Maka padanya terdapat larangan dari mendengarkan seruan, ajakan para penyeru-penyeru kesesatan. Illa 'ala sabil ma'rifat batilihim li rabbih. Kecuali kalau orang memiliki kemampuan, ya, dia mendengar dalam rangka untuk membantah kebatilan mereka. Nah, ini wadhifatul ulama, ya, tugasnya para ulama. Laisa min wadhifatina wa nahnu laisa min rijal tilkal maidan. Bukan kita yang bisa dan jangan coba-coba untuk kemudian kita masuk kepada medan tersebut. Ya kan? Wal makru hasan huwa isalud darar liman yastahiqqu min tariq safi. Uqubatanlah. Nah, adapun makar yang baik, ya. Makar yang baik kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan dirinya kepada hal tersebut. Wa makaru wa makarullah. Kalau yang melakukan Allah ya pasti baik, kan begitu, ya. Nah, apa maksudnya? Wa isalud dharar liman yastahiqqu. Memang menimpakan kemadharatan tetapi terhadap orang yang pantas mendapatkannya. Ya, termasuk makrullah itu adalah istidraj. Itu juga makar. Ya, diberi, tapi kemudian Allah hukum. Min tariqin khafiyin, dari jalan yang samar. Uqubatanlah sebagai bentuk hukuman bagi dia. Dai-dai penyeru kesesatan tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenyamanan hidup, kemewahan, ya. Ya, itu merupakan bentuk daripada balasan makar mereka, ya. Dibalas oleh Allah dengan makar pula. Itu justru akan membawa kepada kebinasaan bagi mereka. Wa makaru wa makarullah. Tadi kama qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah pun membuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Jadi, makar Allah jangan dibayangkan seperti makar daripada makhluk, ya. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun. Sehingga kalau Allah menyatakan seperti itu, jangan dibayangkan ya seperti makhluk. Kalau makar makhluk itu kan bentuknya tipu daya dan menunjukkan kelemahan. Karena mereka tidak mampu untuk langsung, ya, membuat perhitungan, maka mereka membuat makar. Karena mereka tidak mampu untuk langsung menyesatkan, maka mereka membuat makar. Ya kan? Itu menunjukkan kelemahan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka menjaga hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman, Allah timpakan balasan makar musuh-musuh daripada hamba-hamba Allah tersebut dengan sesuatu yang pantas mereka dapatkan. Sehingga itu adalah keadilan. Ya. Makar dari Allah adalah keadilan. Karena dia bentuk daripada muqabalah. Bentuk daripada apa? Balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Keadilan bagi para pelaku makar dan rahmat bagi orang-orang yang Allah jaga dari makar-makar tersebut. Kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga dilihat dari sisi ini, makrullah adalah sifatul kamal wa sifatul madh. Makar Allah itu adalah sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Sifat kesempurnaan kenapa? Karena menunjukkan akan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala dan maha agungnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh daripada hamba-hambanya. Dari orang-orang yang mau berbuat jelek, Allah mengetahuinya. Sehingga dilihat dari sisi ini, makrullah adalah sifatu kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat mulia. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.